melahirkan. Tangisnya sungguh memilukan. Dia mengadu kesakitan asa, tak tahan lagi menahan sakitnya. Tak tega, tak tega. Ya Tuhan, apakah dosanya sehingga Engkau mengajaknya? Jadikan aku penggantinya, janganlah dia yang Kau siksa. Tuhan, apakah dosanya sehingga Engkau mengajaknya? Jadikan aku penggantinya.